والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Ithaful Qari' ala syarh sunnah wa bita'liqat ala syarh sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Sampai pada ucapan muallif, wal imanu bi anna Allah taala atla'a nabiyahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala ma yakunu fi ummatihi ila yaumil qiyamah. Beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada nabinya apa-apa yang akan terjadi fi ummati ila yaumil qiyamah, memperlihatkan beberapa perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ikhwani fiddin a'azakumullah, disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya dalam Ithaful Qari', An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la ya'lamul ghaib. Kata beliau, ketahuilah bahwa Nabi Rasul tidak mengetahui keseluruhan dari hal-hal yang ghaib. La ya'lamul ghaib, tidak mengetahui hal-hal yang ghaib. Wala ahadun minal makhluqina ya'lamul ghaib, bahkan tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui hal-hal yang ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul la ya'lam man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakan, la ya'lamu man fis samawati wal ardi, tidak ada yang mengetahui yang di langit maupun yang di bumi, enggak ada yang mengetahui hal-hal yang ghaib illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita mendapatkan kaidah pertama sebagai prinsip dasarnya yang harus diimani, bahwa tidak ada yang mengetahui hal ghaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang dikatakan alimul ghaibi, la ahad siwahu, tidak ada yang mengetahui hal ghaib kecuali Allah satu-satunya, tidak ada yang lainnya. Adapun beberapa nabi diberitahu beberapa hal-hal gaib. Adapun beberapa nabi diberitahu beberapa hal-hal gaib, bukan seluruhnya. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada." Dialah Allah yang alimul ghaib, dan Allah tidak akan menunjukkan hal-hal gaibnya pada siapapun kecuali kepada beberapa rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa rasul karena mereka diridhoi. Apa makna al-ghaib? Agar tidak rancu, hendaklah kita tahu apa itu hal ghaib. Karena beberapa dukun-dukun, tukang ramal, atau beberapa tukang-tukang sihir mengaku, kami tahu hal ghaib. Kemudian berkata kepada pasiennya atau kepada pelanggannya, kamu dari kota ini kan? Kamu namanya si Fulan kan? Kamu mau bertanya tentang ini kan? Wah, ternyata dukunnya memang alimul ghaib. Itu kebodohan. Mengapa? Karena hal-hal tersebut bukan ghaib. Kenapa bukan ghaib? Sudah terjadi, sudah ada, dan diketahui oleh sekian banyak orang. Bapaknya yang ngasih nama tahu, kakaknya tahu, adiknya tahu, temannya tahu, sahabatnya tahu, termasuk jin-jin, korin-korin yang ada pada mereka juga tahu. Itu mah bukan ghaib. Asal dia mengadakan kerjasama dengan jin-jin akan membisikkan, itu si Fulan, darahnya Fulan. Kenapa jin tinggal tanya sama korinnya orang ini? Itu bukan ghaib. Tapi apa yang terjadi nanti, apa yang terjadi besok, jin pun gak tahu. Hanya menebak-nebak. Ikhwan ibn na'azakumullah. Maka yang namanya ghaib, maghaba'anna. Yang namanya ghaib adalah apa yang tidak hadir pada kita. Fil madhi wa fil mustaqbal nahnu la na'lamuhu. Apakah yang terdahulu ataupun yang akan datang, kalau itu ghaibun anna dikatakan hal ghaib. Lakin al-anbiya alaihimus salatu wassalam yutli'uhumullahu ala syai'in minal ghaib. Tetapi para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam, ada yang Allah perlihatkan pada mereka syai' minal ghaib. Syai' sesuatu. Untuk menunjukkan tidak seluruhnya. Syai' minal ghaib. Sedikit dari apa-apa yang ghaib tadi. Li ajli maslahati da'wah, untuk kebaikan da'wah. Maka terutama yang disebut dengan hal-hal ghaib adalah apa yang terjadi nanti di hari kiamat, di akhir zaman yang akan datang, atau apa yang telah lalu ketika kalian di punggung Adam. Dari mana tahunya? Ketika kalian masih calon-calon manusia di punggung Adam, sudah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kamu, Rabb kalian? Qalu bala syahidna, mereka semua menjawab, tentu kami menyaksikan. Ketika calon-calon manusia masih ada di punggung Adam, siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitahukan pada nabinya, dan nabinya memberitahukan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkannya dalam Quran, maka kita tahu. Ikhwan fi din, a'azzakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala wa minhum nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di antara para rasul yang diberitahu oleh Allah beberapa perkara gaib adalah nabi kita, khatamun nabiyyin, nabi yang mulia, nabi yang paling utama, nabi yang paling akhir, yang merupakan penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqad atla'ahu Allahu ala syai'in minal mughayyabat. Beliau pun diberitahu oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah beberapa perkara-perkara dari hal-hal yang ghaib. Fa akhbara biha. Maka dikhabarkan berita-berita ghaib tersebut oleh Rasulullah sallam, li ajli maslahatil ummah, untuk kebaikan umat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Dialah Allah yang tahu segala hal ghaib, tidak menampakkan ilmu-ilmu ghaibnya pada siapapun kecuali kepada siapa yang diridhoinya dari beberapa rasul. Illa man irtada min rasulin ay fa inna Allah yutli'uhu ala ma yasha. Maknanya bahwa Allah akan perlihatkan padanya sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ingin beritahukan, Allah beritahukan. Masalan, contohnya, kana ar-rasul yamshi ma ashabihi famarru biqabraini. Nabi pernah berjalan bersama para sahabatnya kemudian melewati dua kuburan. Qala innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya keduanya sedang diazab. Ini siapa yang tahu apa yang terjadi di alam barzakh? Bahkan kalaupun ada seseorang menggalinya, enggak akan bisa mengetahuinya karena alamnya bukan alam dunia tapi alam barzakh. Tetapi Nabi mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua orang yang dikubur ini sedang diazab. As-sahaba ma sya'aru anna sahibai hadainil qabraini yu'adzabani. Adapun para sahabat tidak mengetahui bahwa dua penghuni kubur ini sedang diazab. Allahu atla'a rasulahu. Allah lah yang memberitahukan pada rasulnya alaihi salatu wassalam ala ta'dibil mayyitaini. Allah yang memberitahukan sedang diazabnya dua mayit ini. Qala innahuma la yu'adzaban, keduanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya diazab bukan suatu perkara yang besar. Tetapi dalam riwayat bala innahu kabir. Artinya perkara yang dianggap sepele, perkara yang dianggap kecil padahal dia besar. Hadza mimma athlaha Allahu alaihi. Ini di antara apa yang Allah perlihatkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Wa hadza min khasa'isir rusuli. Dan ini termasuk keistimewaan-keistimewaan para rasul alaihi salatu wassalam. Wa athlahu Allahu ala ma yati fil mustaqbal. Dan Allah perlihatkan pula apa yang akan datang. Wa akhbarana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min asyratis sa'ah. Nabi SAW menghabarkan kepada kita tanda-tanda hari kiamat. Nanti akan datang di akhir zaman. Nanti akan terjadi di akhir zaman. Nanti akan terjadi sebelum hari kiamat ila akhirih. Itu semua berita-berita ghaib. Akhbarana anil fitan. Nabi menghabarkan kepada kita tentang fitnah-fitnah. Min ajli an nahdhar wa nakhaf. Agar kita berhati-hati. Agar kita khawatir. Antu derikana, jangan sampai menimpa kita kejadian-kejadian tersebut. Fanakuna ala bayyinatin. Maka kita pun menghadapi fitnah-fitnah dalam keadaan sudah tahu bahayanya. Nabi berkata nanti akan muncul fitnah begini dan begini. Tu'radu alaikum fitan. Akan ditampakkan pada kalian fitnah-fitnah. Udan-udan ka'udil hasir. Selembar demi selembar seperti anyaman tikar. Ila akhir hadis. Atau berita la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Dalam riwayat Bukhari. Nanti akan muncul orang-orang dari umatku yang berani-berani menghalalkan zina, menghalalkan khamr, menghalalkan sutra, dan menghalalkan alat-alat musik. Dalam riwayat lain dikatakan yusammunaha bighairi ismiha. Mereka menamakannya dengan nama-nama lain. Zina dinamakan dengan nikah tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar, tanpa apapun. Dikatakan nikah. Khamr dikatakan dengan obat atau memperlancar kelahiran anggur beranak. Cap orang tua, anggur beranak untuk yang minumnya anak muda di pojok-pojok gang. Ini barakallahu fikum yusammunaha bighairi ismiha. Mereka menamakan dengan nama-nama lain, obat penghangat badan di musim dingin dan lain-lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan terjadinya itu? Waktu itu belum terjadi. Tetapi kata Nabi akan terjadi dari umatku. Demikian pula tentang alat-alat musik yang dipetik, yang dipukul, yang digesek, yang ditiup. Semuanya disebut ma'azif allati yu'zafu biha. Yang dipermainkan agar keluar suara-suara. Fahadha haram. Kata Nabi nanti akan ada yang berani menghalalkan alat-alat musik. Atau Nabi menyatakan pula berita yang akan terjadi di akhir zaman. Atau di zaman setelah zaman beliau. Dikatakan sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua golongan dari ahli neraka yang aku belum lihatnya sekarang. Artinya nanti akan datang. Maka hati-hati kalian. Dua golongan ahli neraka yang aku belum lihatnya sekarang. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyat ka'adnabil baqar yadrifuna bihan nas. Yang pertama laki-laki, kaum-kaum laki-laki yang memegang cemeti. Lecut. Yang memukul manusia dengan cemetinya. Yani kaum-kaum yang menindas ya, rakyatnya. Golongan kedua, nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Akan muncul nanti wanita-wanita pakai pakaian tapi telanjang. Kasiyatin ariyat. Kasiyat dengan kisah, dengan pakaian. Tapi ariyat. Para sahabat tak terbayang saat itu kayak apa, seperti apa. Pakai pakaian tapi kok telanjang, sepertinya bertentangan. Ternyata na'udzubillah kita melihatnya sekian banyaknya wanita-wanita hari ini pakai pakaian tapi tidak menutupi auratnya. Pakai pakaian tapi tembus pandang. Pakai pakaian tapi membentuk. Pakai pakaian tapi... Sehingga pakai pakaian dengan tidak pakai pakaian sama. Dulu belum terjadi. Nabi sudah berkata akan terjadi. Lam arahuma. Aku belum melihatnya sekarang. Ini semua hal-hal gaib. Yang kata Nabi ru'usuhunna kasnimatil buktil ma'ilah. Rambutnya seperti punuk unta yang miring. Punuk unta disanggul tinggi-tinggi, disasak tinggi-tinggi. Dulu enggak ada. Padahal di sana ada orang-orang kafir, tapi enggak ada yang begitu. Baru sekarang-sekarang ini, di akhir zaman muncul. Rambut dibikin enggak karuan, dipajang untuk manusia, seakan-akan etalase berjalan. Na'udzubillah min dzalik. Kalaupun tidak berjalan dia di rumahnya, dia foto dirinya, kemudian dia upload dan dia sebarkan ke seluruh dunia. Lebih busuk dari pelacur zaman dulu. Pelacur zaman dulu enggak mengatakan ini saya cantik ya, enggak. Mereka pasang bendera putih di rumahnya. Yang datang ke situ hanya para hidung belang saja. Sehingga yang lain tidak tahu. Tetapi sekarang semua ditunjukkan inilah saya, lihatlah saya, lihatlah saya. Ajaib. Padahal dibilang pelacur mereka akan marah. Nabi SAW menyatakan, wanita manapun yang keluar dengan harum-haruman, kemudian tercium oleh kaum laki-laki, maka fahiyah kada wa kada, kata Nabi. Dalam riwayat, disamarkan kada wa kada. Karena terlalu jeleknya. Kada wa kada. Dalam riwayat lain disebutkan dengan tegas. Fahiyah zaniyah, fahiyah zaniyah, fahiyah zaniyah. Dia itu pelacur, pelacur, pelacur. Ini mengerikan sekali. Kata Nabi nanti akan muncul yang seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnah tersebut sudah menimpa kita di zaman kita. Itu semua barakallahu fikum hal-hal gaib yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Fanakuna ala bayyinatin. Maka kita jadi tahu dan khawatir. Akhbarana limaslahatina. Nabi menghabarkan kepada kita untuk maslahat kami. Alhamdulillah. Sayyiban nafi'a. thayyiban nafi'a. Mudah-mudahan tuangan yang bermanfaat. Akhbarana limaslahatina. Nabi mengkhabarkan kepada kita untuk kebaikan kita. Min nahiyatit tahdzir. Dari sisi apa kebaikannya? Tahdzir, peringatan, hati-hati. Akan muncul laki-laki yang kejam, diktator begini-begini. Kalian jangan seperti mereka. Akan muncul wanita-wanita yang kasiatin, ariyatin, ma'ilatin, mumilatin, ru'usuhunna, kaslimatul buktin, ma'ilah. La yadkhulna al-jannata, wa la yajidna rihaha. Tidak akan masuk surga, bahkan enggak akan mencium baunya surga. Peringatan. Agar kalian, kita, jangan seperti itu. Dan kita menjaga wanita-wanita kita, istri kita, anak-anak perempuan kita, saudari-saudari kita, ila akhirnya. Qauluhu fa in rahimahullahu. Afwan. Na'khudhu hadrana, agar kita mengambil hadar, agar kita berhati-hati. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nabi juga mengkhabarkan akan terjadi perpecahan umat. Sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah, kulluha fin-nar illa wahidah. Akan berpecah umatku menjadi 73 golongan, semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Hada khabarun minhu. Ini juga berita dari Nabi, dan Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, annahu sayahsul iftiraqu fil ummah, akan terjadi perpecahan pada umat ini menjadi 73 golongan. Dan yang selamat hanya satu golongan. Kulluhum finnar, semuanya dalam neraka. Wa hasala kama akhbara, dan terjadilah sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi mengkhabarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bukan memprediksikan. Nabi bukan memperkirakan atau menebak, bukan. Tetapi memberitakan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beberapa penulis sering memakai bahasa-bahasa seperti itu. Rasulullah SAW sudah memperkirakan akan terjadinya ini dan itu. Itu bukan perkiraan Nabi, itu berita pasti dari Allah Subhanahu wa taala, dikhabarkan kepada nabinya, oleh Nabi dikhabarkan kepada kita. Bukan tebak-tebakan, bukan memperkirakan atau memprediksikan, bukan. Tetapi akhbarana anillah, menghabarkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Hada khabarun minhu annahu sayahtul iftiraq. Maka ini pun berita dari Allah, dari kemudian dari nabinya, tentang berpecahnya umat ini. Wa hasala kama akhbar, dan ternyata terjadi sesuai dengan apa yang diberitakan. Kita lihat sekian macam aliran-aliran, nasallahu salam al afiyah, semuanya mengaku muslimin. Semuanya mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW. Semuanya mengaku memegang Quran. Semuanya mengaku di atas hak. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Adapun kebenaran hanya satu, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Siapa yang selamat ya Rasulullah? Qal ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat adalah al-jamaah. Siapa al-jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku ada di dalamnya. Maka barakallahu fikum. Golongan yang selamat enggak akan keluar dari kitabullah dan sunnah nabinya, dan enggak akan keluar dari jamaah yang pertama, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Memahami Quran dan sunnah dengan pemahaman mereka, mengikuti mereka, meniti jejak mereka. Min ajli an nathbuta 'ala al-haq, agar kita kokoh di atas kebenaran. Berita tadi akan terjadi perpecahan, supaya apa? Supaya hendaklah ketika terjadi perpecahan, kita di atas ahlul haq, kita bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Itu maksudnya. Hatta nathbuta 'ala al-haq, agar kita kokoh di atas kebenaran. Wala nadhhab ma'al mukhalifin, jangan kita pergi berjalan bersama para mukhalifin. Artinya jangan mengikuti mereka yang menyimpang. Jangan. Tapi dia juga Islam. Sebentar, Nabi sudah berkata akan berpecah Islam menjadi 73 golongan. Jangan sembarangan. Di atas apa mereka? Di atas emosi. Jangan. Yang kedua, di atas apa mereka? Quran dan Sunnah? Oh, di atas kemarahan mereka. Di atas dendam mereka. Jangan. Yang ini, ahli dunia. Mengejar dunia dan keuntungan. Jangan. Yang ini kelompok di atas ambisi untuk menguasai. Ambisi untuk menjadi pemimpin dan khalifah. Jangan. Agama tidak dibangun di atas ambisi. Khamilina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama dibangun di atas Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang hak. Kalau kita mukminin salihin, Allah yang akan kasih kemakmuran di negerinya, Allah yang akan kasih ketentraman, Allah yang akan kasih nasallallahu afiyah, keamanan dan ketentraman Allah yang beri nanti. Ketika kaum muslimin berada di atas agamanya, ketika kaum muslimin berada di atas tauhid dan sunnah nabinya, ketika kaum muslimin di atas jalan para sahabat nabinya, maka insyaallah biidznillah, kata Allah, lanastakhlifannahum fil ardi, kami akan jadikan mereka kokoh di muka bumi. Apa solusinya? Kata Nabi SAW, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Enggak akan bisa dicabut kerendahan, kehinaan, bencana kecuali dengan kembali kepada agama kalian. Qala al-muallif rahimahullah. Baik. Ucapan mu'alif rahimahullah yang selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya billahi ta'ala. Wa'alam anna Rasulullah sallam qala satafdariku ummati ala thalatin wa sab'ina firqah. Mu'alif membawakan pada hari ini kita bacakan, Nabi diberitahu hal yang gaib. Setelah itu disusun oleh beliau yang berikutnya contohnya, bahwa Nabi mengkhabarkan berita gaib yang akan datang, yaitu perpecahan. Kulluha finnar illa wahida. Semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Wahiyal jama'ah, yaitu al jama'ah. Qila manhum ya Rasulullah? Ditanya siapa mereka ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yaitu yang aku dan para sahabatku ada di atasnya hari ini. Rasulullah SAW dan para sahabatnya berada di atasnya, maka jalan tersebut jalannya al-jama'ah yang akan selamat. Maka inilah makna al-jama'ah dari kalimat yang terkenal ahlu sunnati wal-jama'ah. Golongan yang berpegang sunnah atau golongan yang berjalan di atas sunnah, golongan yang berpedoman dengan sunnah Nabi dan ajaran Nabi, dan tetap bersama jama'atul ula, jamaah yang pertama, yaitu jamaah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, tidak mengada-ada ajaran-ajaran yang baru. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.